بسم الله الرحمن الرحيم. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kriteria pertama, iman. Saya ulangi, saya bacakan cepat. Iman. Jadi berteman dengan orang beriman itu lebih mulia, karena ukuran dari Allah Subhanahu wa taala itu kalimatnya iman pertama kali. Karena itu mohon Pak ya, Bu, kalau suami cari kerja, cari di tempat orang-orang beriman. Sehingga kalau sama-sama beriman, mudah nanti mengerjakan turunan iman yang lainnya berupa amal soleh. Mau sholat, gampang. Karena yang ada orang beriman. Begitu rapat, orang beriman semua. Datang waktu sholat. Pimpinan rapat meneruskan. Antum katakan, maaf Pak, kita bisa sholat dulu. Ah, kita teruskan dulu. Kan kita orang beriman. Kalau rapat di tempat orang tidak beriman, wajar nggak ada iman. Tapi kan kita beriman. Iman. Cari pasangan, cari yang beriman. Makanya Allah tidak memperkenankan dalam rumah tangga pasangan tanpa iman. Quran surah kedua, ayat 221. Paling kanan, agak sedikit ke atas. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan nikahi perempuan musyrik sampai dia beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan mukminah yang biasa-biasa parasnya, itu lebih baik dinikahi daripada non-muslim walaupun memikat wajahnya. Pilih, pilih. Cantik luar biasa tapi musyrik, atau biasa-biasa saja tapi beriman. Pilih. Tidak ada pilihan ketiga, dan tidak usah maksa. Sudah, dua pilihan aja. Ini mana handphone tadi? Masih ada? Ah, tanya. Pilih. Gak mudah. Tapi bahasa Quran mengatakan, kalau masalah iman, sudah gak ada pilihan. Iman itu bukan untuk dipilih. Iman itu komitmen. Jadi kalau sudah kita ambil, pegang. Udah gak usah dilepas. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahkan, awas, wali. Yang pertama ke laki-laki, kedua ke laki-laki lagi wali. Jangan nikahkan anak perempuanmu pada laki-laki musyrik. Gak usah dinikahkan. Jangan dinikahkan. Jadi kalau dinikahkan yang dosa dua. Anaknya plus yang walinya. Plus walinya. Karena bahasa Qurannya jangan nikahkan. Kalau dinikahkan dosa dua-duanya. Baik. Lebih baik. Lebih baik laki-laki yang beriman biasa-biasa dibandingkan laki-laki musyrik walaupun tampan. Awas. Awas. Ulaika yada'una ilan nar. Teman begitu bisa mengajak ke neraka. Resikonya bisa neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Sedangkan Allah mengajak anda kepada surga dan ampunan. Kalau dulu pernah ada yang salah, wajar karena manusia. Ayat tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya, teman hindari yang tidak seiman, bawa yang seiman. Teman-teman, itu kaidah yang pertama.